do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do titik dua dan bintang. Halo. Peteng saya sekarang ini. Nanti masih ada Batiga, masih ada Kemal, masih ada Raditya Dika. Bentar. Raditya Dika di mana? Maksudnya. Ya, itu. Di YouTube? Bisa. Mungkin mau denger nih, mana suaranya Batiga Bel? Oke. Rame ya ternyata. Dan juga Kemalicious. Ya. Yeah. Kalau Dodit apa fansnya namanya? Apa? Doditable apa? Dodit, Dodit apa sih nama fansnya? Mulyanis. Dodit Mulyanti. Bukan ya? Doditers. Doditers. Mungkin Doditers bisa juga, Mas. Ya. Dodit Clickers. Oh, Dodit Clickers. Ungu gitu. Kalau fansnya Olski, Olskiti ya. Oke. Okay. Biasanya kalau stand up enggak pernah bagi-bagi stiker ya. Kalau band gitu bagi-bagi stiker gitu. Dilempar. Stand up bagi-bagi jadwal IMSA. Ya, aku sing stand up mungkin yang masalah itu. Kamu present lah selanjutnya.